Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas sirah dari sahabat, yaitu salah seorang dari Khulafaur Rasyidin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah kisahkan bagaimana masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Bermula dari keinginannya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Umar mendapati bahwa adik beliau Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id ibn Zaid telah masuk Islam. Maka kemudian Umar ya datang ke rumah adiknya, kemudian dia mendapati adiknya telah masuk Islam, dia marah. Lalu kemudian dia mendapati lembaran-lembaran mushaf yang ada di rumah adiknya tersebut. Kemudian muncullah keinginan dari Umar untuk masuk Islam. Akhirnya Umar ya menemui Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadah menunjukkan bahwa beliau masuk Islam, menerima Islam sebagai agama beliau. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Umar masuk Islam maka kaum muslimin mulai menampakkan keberanian mereka, yang sebelumnya kaum muslimin benar-benar dalam keadaan yang tertindas ya di bawah kebengisan orang-orang Quraisy. Namun ini berubah ketika Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Disebutkan oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lama aslama Umar dhaharul Islam. Ketika Umar masuk Islam, Islam pun terangkat. Ya, wada'a ilaihi alaniyah. Dan Umar pun mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam secara terang-terangan. Ya, ini suatu hal yang dahulu sulit dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi Umar dikenal dengan keberaniannya, Umar dikenal di tengah-tengah orang-orang Quraisy, maka beliau pun berani untuk mengajak manusia ke dalam Islam secara terang-terangan. Qala wa jalasna haulal bait halqan wa tufna bil bait. Kami juga berani, kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sejak Umar bin Khattab masuk Islam, kami berani duduk-duduk membuat halaqah di dekat Baitullah. Ya, di dekat Ka'bah, yang sebelumnya mereka tidak berani. Watufna bil bait, dan kami bertawaf, kami tawaf ya di Baitullah secara terang-terangan. Wantasafna mimman ghalata alaina, dan kami pun berani ya melawan orang-orang yang bersikap keras kepada kami. Yang sebelumnya kaum muslimin tidak berani, setelah Umar masuk dalam Islam mereka berani meluruskan. Waradatna alaihi ba'da ma ya'ti bihi, dan kami pun ya berani untuk membalas perbuatan mereka. Membalas perbuatan mereka. Oleh karena itulah sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, kami senantiasa merasakan izzah, merasakan kemuliaan sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Artinya mereka mulai berani untuk menampakkan keislamannya yang selama ini mereka sembunyikan karena kuatnya permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Baik, kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan coba membahas keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Umar ini memiliki banyak sekali keutamaan. Apa yang kita sampaikan di malam hari ini hanya sebagian kecil saja dari keutamaan Umar bin Khattab. Ini harus kita sadari betul bahwa Umar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan beliau, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau adalah lelaki yang terbaik. Selain menyebutkan Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Umar ini adalah lelaki yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ni'mar rajulu Abu Bakar, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk pujian beliau kepada sosok Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kita lihat di sini salah satu yang dipuji oleh Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar Al-Mukhattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahwa Umar dan Abu Bakar ini menggapai derajat tertinggi di surga. Ya, jadi surga itu bertingkat-tingkat. Derajatnya yang paling tinggi itu diisi oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar termasuk golongan yang menempati surga yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlad darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawnan najma at-tali' fi ufukis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya derajat penghuni surga yang paling tinggi, ya, ini dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di bawahnya, sebagaimana kalian melihat bintang yang terbit fi ufukis sama, ya, di ufuk langit. Jadi nanti orang-orang yang di bawah ini bisa melihat orang-orang yang ada di atas. Ya, surga itu berjenjang-jenjang. Ya, yang tinggal di atas ini bisa terlihat oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Maka kemudian kata Nabi SAW, wa inna Abu Bakar wa Umar minhum wa an'ama. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar ini termasuk dari golongan mereka, yakni golongan penduduk surga yang paling tinggi dan orang yang paling baiknya. Yang paling baiknya. Ini kedudukan yang luar biasa disebutkan oleh Nabi SAW ada pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak hanya sampai di sini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Umar bin Khattab ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai muhaddats. Ya, sebagai muhaddats, salah seorang dari kalangan muhaddats, yaitu orang-orang yang diberikan ilham. Kata Al-Imam Ibnu Athir, ya, rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa, ya, muhaddats ini adalah orang yang ucapannya ini selalu mencocoki kebenaran. Ya, atau dzannya, prasangkanya mencocoki kebenaran. Dan itu ada pada sosok Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu ada pada sosok Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian para muhaddatsun." Ya, muhaddatsun artinya orang-orang yang selalu berpendapat lurus, selalu berpandangan benar. Ya. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Dan seandainya kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ada di kalangan umatku, ya, muhaddatsun ini orang yang berpandangan benar, ya, maka dia adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini adalah keutamaan dari Umar. Makanya nanti kita akan buat satu pembahasan khusus, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, satu pembahasan khusus tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Umar atau yang membenarkan pendapatnya Umar. Jadi kita bisa mengumpulkan, ya, satu pertemuan sendiri untuk membahas ayat-ayat yang berkesesuaian dengan pendapatnya Umar. Makanya kata Nabi SAW, Umar ini termasuk muhaddatsun, orang-orang yang diberi ilham. Ucapannya ini mencocoki kebenaran. Ya, Nanti insya Allah kita akan bahas setelah ini. Baik. Kemudian juga Nabi SAW memberikan rekomendasi terhadap lisannya Umar. Terhadap lisannya Umar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad, At-Tirmidhi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Inna Allaha wada'al haq ala lisani Umar, yaqulu bihi. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran pada lisannya Umar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran ya pada lisannya Umar. Yaqulu bihi. Dia selalu mengatakan kebenaran. Artinya dia selalu mengatakannya, mengatakan kebenaran. Lisannya Umar selalu mengatakan kebenaran. Ya, ini adalah ya keutamaan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan Umar, Umar termasuk dari salah satu ya 10 dari 10 sahabat yang disebut beriringan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya termasuk ahlul jannah. Termasuk penduduk surga. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga. Maksudnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa Sa'idun fil jannah, dan Sa'id di surga. Sa'id yakni Sa'id ibn Zaid, ya. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, demikian juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di surga. Ya disebutkan ya 10 sahabat secara beriringan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk penduduk surga. Ya, yang kedua dari rangkaian ini, yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah sosok ya Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang istana yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi Umar. Ya, ketika itu Umar masih hidup ya. Masih berjalan di tengah-tengah manusia. Namun, ya Nabi SAW telah mengkhabarkan tentang keberadaan istana yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi Umar. Luar biasa. Orangnya masih hidup, masih berjalan di tengah-tengah manusia. Tapi di surga sana sudah ada ya istana yang menunggu beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannah. Aku memasuki surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza ana biqasrin min dhahab. Ketika itu ya aku melihat ada sebuah qasr, ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Fakultu liman hadza, ya liman hadza, kemudian aku bertanya, milik siapa istana ini? Jadi Nabi SAW melihat ada istana di surga. Faqalu li rajulin min Quraisy, ya maka kemudian orang-orang mengatakan, atau ketika itu mereka mengatakan, yaitu penduduk surga mengatakan, ya li rajulin min Quraisy, ya, atau para malaikat, ya para malaikat ketika itu mengatakan, li rajulin min Quraisy, istana ini milik seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, fama mana'ani an adkhulahu yabn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatik. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, tidaklah mencegahku untuk memasukinya, wahai Ibnu Khattab, melainkan karena aku mengetahui kecemburuanmu. Ya, Nabi SAW ingin memasuki istana tersebut, tapi beliau mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena ternyata ya istana itu adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Nabi SAW mengetahui bagaimana kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ingin menjaga perasaan Umar bin Khattab. Lihat bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW barakallahu fikum. Beliau sangat menjaga perasaan orang lain. Fama mana'ani an adkhulahu ya Ibnu Khattab illa ma'alamu min ghairatik. Tidaklah mencegahku wahai Ibnu Khattab kecuali aku telah mengetahui ya sosokmu yang demikian pencemburu. Qala wa 'alaika agharu ya Rasulullah. Maka kemudian Umar mengatakan, apakah kepadamu pantas aku untuk cemburu wahai Rasul? Ya, artinya memang beliau adalah orang yang pencemburu, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentu beliau akan mempersilahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk memasuki istana yang beliau miliki. Ya. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan dan keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau masih berada di dunia tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan ya, sudah menyediakan istana bagi beliau di surga. Ya, sudah menyediakan istana bagi beliau di surga. Demikian juga di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Syaitan itu takut ya kepada Umar bin Khattab. Ini juga salah satu ya manqabah atau salah satu dari ketinggian derajatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana syaitan takut kepada beliau. Ya, ketika melewati satu jalan, syaitan ada Umar di jalan tersebut, maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, "Ihan Ibn Al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma lakiyat syaitanu salikan fajjan qat, illa salaka fajjan ghairu fajjik." Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wahai putranya Ibnu Khattab, wahai putranya Al-Khattab. Yang dimaksud adalah Umar. Wahai Umar, ya. Walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qat. Tidaklah ada satu setan pun yang bertemu denganmu di satu jalan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Kecuali dia akan menempuh jalan ya selain jalan yang kau tempuh. Ini menunjukkan kewibawaan Umar, sampai syaitan pun merasa takut kepada Umar. Ketika dia melihat ada Umar bin Khattab di satu jalan, maka dia pun takut ya, dia lebih memilih jalan yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini di antara keutamaan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian juga ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di antara keutamaan Umar, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka menganggap bahwa Umar ini adalah orang yang terbaik pasca wafatnya pasca Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pasca Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menjadi pembicaraan para sahabat di masa Rasulullah masih hidup. Ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami ya sering memilih siapa di antara manusia ini yang terbaik. Fanukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Ya, maka kami memilih ketika itu ya yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar al-Khattab. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Ini yang disepakati oleh para sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup. Mereka menganggap bahwa manusia yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian yang setelahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang setelahnya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, mungkin ada orang yang mengatakan ya bahwa ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar. Ya, anaknya Umar. Ya, jadi dia bisa saja untuk apa? Membuat-buat ya. Mungkin ada orang yang menuduh ya, na'udzubillah, menuduh bahwa Abdullah bin Umar ini mengunggulkan bapaknya. Namun ada riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya, enggak ada hubungan apapun dengan Umar ya. Artinya apa? Tidak ya, dia memiliki hubungan ya, karena salah seorang dari anak Ali ini menikah dengan Umar ya. Namun Ali mengatakan ya, Ali mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar tsumma Umar. Ya, beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ini rekomendasi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sebaik-baik ya umat ini adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian siapa? Umar bin Khattab. Setelah itu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, berarti Ali pun sepakat bahwa orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ditanya ya, Ali radhiyallahu ta'ala ditanya oleh putranya, yakni Muhammad al-Hanafiyah, yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, wahai bapakku, siapa orang yang terbaik setelah Rasulullah? Maka kemudian Ali mengatakan Abu Bakar. Thumma man ya Abi? Kemudian siapa setelah itu wahai bapakku? Qala thumma Umar. Kata Ali kemudian Umar. Ya. Thumma kemudian Muhammad Al-Hanafiyah khawatir bapaknya ini menyebut nama Uthman. Maka dia bertanya untuk yang ketiga kalinya, yang ketiga dia bertanya, "Thumma anta?" Apakah yang ketiga ini engkau? Ini setelah Abu Bakar dan Umar, ya, maka kata Ali bin Abi Thalib, ma'ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku melainkan hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Lihat, ketika ditanya oleh putranya, ya, Ali mengatakan bahwa orang yang paling utama setelah Nabi alaihi salatu wasalam adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, ya, kemudian Umar. Ini menunjukkan bahwa Umar adalah orang yang terbaik ya setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali juga ya, Ali memuji Abu Bakar. Ya, Ali memuji Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan menukilkan bahwa Nabi SAW sering menyebut nama kedua orang sahabatnya ini. Nabi SAW sering menyebut nama kedua sahabatnya ini. Ketika jenazah Umar ya, nanti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia ya, kemudian dia dimakamkan di sebelahnya Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, inni la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika. Ya, aku berharap, sesungguhnya aku berharap wahai Umar, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersatukanmu dengan dua orang sahabatmu. Ya. Jadi apa yang telah dimakamkan di situ siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, aku mengharapkan agar Allah mengumpulkan engkau bersama dua orang sahabatmu. Fa inni katsiran ma kuntu asma'un nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena sesungguhnya banyak sekali aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Karena seringnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Ya, lihat bagaimana pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang sering mengatakan kepada para sahabat. Ketika bercerita kepada para sahabat, beliau bercerita, ya, aku pernah ke sini bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pernah ke sana bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Berarti Abu Bakar dan Umar ini selalu menemani Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, Abu Bakar dan Umar ya selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian yang menunjukkan lagi bahwa Abu Bakar ini selalu menemani Umar ini selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar dan Abu Bakar selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini diakui oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu mengakui posisi Abu Bakar dan Umar. Ya, bahwa mereka ini adalah dua orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya diakui oleh kaum muslimin saja, oleh para sahabat. Bahkan kaum musyrikin, saudaraku barakallahu fikum, mereka juga mengakui ya kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, bahwa beliau berdua ini adalah orang yang paling dicari setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika perang Uhud, ya. Sebagaimana yang kita ketahui telah kita sebutkan ya di pelajaran Sirah An-Nabawiyah, ketika kaum muslimin terdesak, ya banyak di antara para sahabat yang gugur di perang Uhud dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat dalam keadaan yang terjepit, maka Abu Sufyan yang ketika itu masih berada di pihak kaum musyrikin, beliau mengatakan, "Afikum Muhammad?" Ya. "Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian Muhammad masih hidup?" Kemudian kata Abu Sufyan, "Afikum Ibnu Abi Quhafah?" Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Ibnu Abi Quhafah? Siapa Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar. Karena bapaknya Abu Bakar adalah Abu Quhafah. Nama asli beliau Abdullah bin Uthman. Uthman ini Abu Quhafah. Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Ibnu Abi Quhafah? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Abu Sufyan? Afikum Umar bin Khattab? Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Umar bin Khattab? Ya. Jadi tiga nama ini yang ditanya oleh siapa? Abu Sufyan. Apakah Rasulullah masih hidup? Kemudian siapa? Apakah Abu Bakar masih hidup? Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab masih hidup di tengah-tengah kalian? Nah, ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab keutamaannya bukan hanya diakui oleh para sahabat saja, oleh para sahabat saja. Ya, namun juga diakui oleh ya kaum musyrikin, oleh kaum musyrikin. Ya, maka kalau ada orang di masa kita yang menjelek-jelekkan Umar, merendahkan Umar, dia lebih jelek dari kaum musyrikin dalam bab ini. Kenapa? Karena kaum musyrikin saja mengetahui bagaimana kedudukan Umar bin Khattab, bahwa dia adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga kaum musyrikin saja masih mencari. Ya. Kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ya kebanyakan para sahabat, mayoritas para sahabat itu hijrah ke kota Madinah itu dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya, kebanyakan para sahabat ini hijrahnya ya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kecuali Umar, kata Ali. Ya, bagaimana Ali hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Umar ketika ingin hijrah, beliau menyandang pedang, ya bawa pedang, bawa busur, dia ya, dan anak panahnya, kemudian beliau mendatangi Ka'bah dalam keadaan kaum musyrikin Quraisy, ya banyak di antara mereka yang sedang berada di sana. Kemudian beliau tawaf. Ya, tawaf, ada kaum musyrikin di sana. Beliau tawaf mengitari Ka'bah, kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian mengatakan kepada kaum musyrikin yang sedang berkumpul, ya, barang siapa yang ingin agar ibunya merelakan kematiannya, barang siapa yang menginginkan anaknya jadi yatim, barang siapa yang menginginkan istrinya jadi janda, ya, ayo temui aku. Beliau berani menantang, ya, kaum musyrikin ketika hijrah. Ya, siapa yang mau anaknya yatim, silahkan halangi saya. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, silahkan temui saya. Ya, demikian beraninya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini keberanian yang luar biasa ya. Kalau di zaman kita kayaknya nggak ada ya orang yang berani seperti ini ya. Berani ngomong kepada kaum musyrikin yang menghina Islam. Ya, siapa di antara kalian yang berani? Ayo sini. Ya, masya Allah, ini keberanian yang perlu ditiru oleh ya pemuda-pemuda kaum muslimin, oleh pria-pria kaum muslimin, ya. Demikian juga di antara keutamaan Umar, ya, Nabi SAW mengkhabarkan bahwa beliau termasuk orang yang mati syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman naik ke atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud bergoncang. Ya, Gunung Uhud bergoncang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Uthbut Uhud. Wahai Uhud, tenanglah engkau. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Ya, tenang kau wahai Uhud. Ketika itu Uhud bergoncang, Nabi mengatakan, "Tenang kau Uhud. Karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi." Ya, manhu? Siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai seorang nabi? Beliau sendiri. Ya, beliau sendiri sebagai seorang nabi. Ya, tenang wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi. Wasiddiq, dan ada seorang yang siddiq. Siapa siddiq di sini? Ya, Abu Bakar Siddiq. Wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid. Ya, siapa yang dimaksud dengan dua orang yang mati syahid di sini? Abu Bakar dan juga Uthman radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, ini adalah dua orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai dua orang yang mati syahid. Jadi Umar mati syahid, Uthman juga mati syahid. Ya, inilah di antara keutamaan Umar yang sebagaimana yang kita katakan tadi, ini hanya sebagian kecil saja dari yang kita sampaikan, ya, berupa keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada pada diri sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, yang tidak mungkin kita sampaikan dalam forum ini, ya, karena banyaknya. Pak, insyaallah kita cukupkan dengan apa yang telah kita sebutkan, ya, dan kita cukupkan juga pelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan atau kita akan sebutkan ayat-ayat yang turun membenarkan Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Umar ini termasuk muhaddatsun, termasuk muhaddatsin, ya, dari orang-orang yang ucapannya itu benar, pandangan-pandangannya itu benar. Maka apa saja ayat-ayat yang turun membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini akan menjadi pelajaran kita di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naqif ila huna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.